Romansa. Yes. Yes. Bang Mul, thank you. Teriak bareng-bareng ya. Loja. Jaran goyang dulu kita bareng. Mas Ireng, Mas Tio, selamat siang sekali lagi bersama teman-teman semuanya pendem bersatu ya. Dan juga Wawan juga selamat siang, thank you. Doni dan juga teman-teman semuanya Tora juga.